الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah, dan kita masih menyebutkan tentang syarat-syarat diwajibkannya seorang berpuasa di bulan Ramadan. Telah kita sebutkan dua syarat. Syarat yang pertama yaitu Al-Islam, tidak sah puasa seorang yang kafir. Kemudian syarat yang kedua adalah Al-Bulugh, apabila seorang itu telah mencapai usia balig. Maka apabila seseorang belum mencapai usia balig, tidak ada kewajiban baginya untuk berpuasa. Namun apabila seorang anak kecil berpuasa dan memenuhi persyaratannya, maka hukum puasanya sah. Puasa yang dikerjakan adalah puasa yang sah. Kemudian kita masuk ke syarat yang ketiga, disebutkan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala, al-aqlu. Syarat yang ketiga adalah berakal. Fala yajibu siyamu alal majnuni wal ma'tuh, maka tidak ada kewajiban puasa bagi orang yang gila dan orang yang tidak waras. Ini orang yang hilang ingatan, orang yang gila. Termasuk pula di antaranya seorang yang sudah pikun, disebabkan karena syarat diwajibkannya seorang berpuasa, dia harus berakal, dia harus mengetahui apa yang dia perbuat. Sementara orang yang gila dan yang semisalnya tidak mengetahui apa yang dia lakukan, sehingga tidak mungkin disertai dengan niat. Dan salah satu syarat seseorang diperbolehkan untuk berpuasa apabila dibarengi dengan niat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalamu an thalathah fa dhakara minhum al-majnun hatta yufiq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pena itu diangkat dari tiga keadaan manusia, disebutkan di antaranya adalah orang yang gila sampai dia tersadarkan kembali dari gilanya tersebut. Ya, maka seorang yang kondisinya majnun, ya, kondisinya gila, tidak diperboleh atau tidak sah baginya puasa. Dan ini berdasarkan ijma' para ulama. Berdasarkan ijma' para ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan apabila dia sadar, dia tidak ada kewajiban untuk mengqadha apa yang dia tinggalkan pada masa-masa gilanya dia. Kalau misalnya ada seorang, ya, di bulan Sya'ban, akhir bulan Sya'ban mendekati Ramadan, dia baru gila. Gila selama sebulan penuh. Tiba waktu sholat Id sadar dia. Sadar dari gilanya, ya, akhirnya kembali normal. Apakah dia harus mengqadha apa yang dia tinggalkan dari puasa Ramadan? Berselisih para ulama dalam hal ini. Namun jumhur ulama mengatakan tidak ada kewajiban, tidak diharuskan baginya untuk mengqadha. Karena seorang yang dalam kondisi gila, rufi al-qalam, telah diangkat penanya, dan tidak ada dalil yang datang dari Al-Quran atau datang dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa seorang yang gila harus mengqadha apa yang dia tinggalkan dari puasa. Dan hal ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, berbeda halnya dengan seorang yang pingsan, orang yang dalam keadaan pingsan. Adapun seorang yang dalam keadaan pingsan, statusnya dia sakit. sehingga dia termasuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa yang dalam keadaan sakit atau sedang melakukan perjalanan safar, maka dia boleh mengganti di hari yang lain. Maka orang yang pingsan statusnya sakit. Statusnya sakit sehingga dia harus mengqadha apa yang dia tinggalkan dari puasa pada saat pingsannya. Kalau misalnya ada seorang di bulan Ramadan pingsan, pingsannya sampai 2 hari misalnya, maka dia harus mengqadha di hari yang lain. Oleh karena itu Asy-Syirazi rahimahullahu taala beliau mengatakan, wa inzala aqluhu bil ighma lam yajib alaihi fil hal li'annahu la yasihhu minhu. Apabila seorang kehilangan akal disebabkan karena pingsan, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk berpuasa ketika itu. Karena dia dalam kondisi pingsan, tidak mengetahui apa yang terjadi. Fa in afaqa wajaba alaihi al-qadha. Apabila dia sadar dari pingsannya, maka wajib baginya untuk mengqadha. Wajib baginya untuk mengqadha puasanya karena dia statusnya sebagai orang yang sakit. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar." Wal igma'u maradun. Kata beliau, pingsan itu penyakit. Bukan ya, berbeda halnya dengan gila ya. Wa yukhariful junun fa innahu naqsun. Adapun gila itu kekurangan, bukan penyakit. Gila itu kurang akal, kurang sempurna. Tapi seorang yang dalam keadaan pingsan, dia dalam keadaan sakit. Wa li hadza la yajuzul junun 'alal anbiya shalawatullahi 'alaihim wa salamuhu wa yajuzu 'alaihimul igma. Oleh karena itu gila ini tidak mungkin dialami oleh para nabi. Gila tidak mungkin dialami oleh para nabi. Adapun pingsan mungkin. Ya, adapun pingsan memungkinkan para nabi ada yang pingsan. Jadi ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah berkenan tentang al-aqlu, bahwa seorang harus mengqadha. Kemudian yang berikutnya, syarat yang keempat, as-sihhatu, sehat. Ya. Atau sebagian para ulama menyebutkan syarat ini dengan mengatakan al-qudratu 'ala shaum. Memiliki kemampuan untuk berpuasa. Memiliki kemampuan untuk berpuasa. Faman kana maridan la yutiqu as-siyam lam yajib alaihi. Maka barang siapa yang sakit dan dia tidak mampu berpuasa, maka tidak ada kewajiban baginya berpuasa. Wa in shoma shahha siyamuhu. Kalau dia tetap memaksakan untuk berpuasa, maka hukum puasanya sah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar." Fa in zala al-maradu wajaba 'alaihi qada'u ma aftarahu min ayamin. Dan apabila penyakitnya telah hilang, wajib baginya mengqadha dari hari-hari yang lain apa yang dia berbuka pada saat itu. Jadi ini syarat yang keempat, memiliki kemampuan untuk berpuasa. Maka keluar dari hal ini ya, seseorang yang tidak punya kemampuan. Dan tidak punya kemampuan itu ada beberapa jenis. Keadaan seorang yang tidak mampu untuk berpuasa. Keadaan yang pertama, sesuatu yang menimpanya. Ya, bukan sesuatu yang menetap, tapi sesuatu yang muncul. Yang diidapnya dari penyakit misalnya, yang menyebabkan dia tidak mampu untuk berpuasa. Ya. Dia tertimpa penyakit. Maka dia termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar." Dan penyakit yang menimpa seseorang itu ada beberapa jenis. Jenis yang pertama, penyakit yang menyebabkan dia lemah untuk berpuasa. Dia lemah untuk berpuasa. Namun penyakit tersebut adalah penyakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Penyakit tersebut adalah penyakit yang masih diharapkan kesembuhan. Maka jenis yang pertama ini, wajib baginya untuk mengqadha ketika dia telah sembuh. Nah, dan diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Lalu penyakit yang manakah yang membolehkan seseorang untuk membatalkan puasanya? Apakah setiap penyakit? Karena kata-kata sakit ini terlalu umum ya. Nah, bisa saja seorang sakit hati. Sakit hati sama orang, ya sebut juga sakit juga. Penyakit juga. Ya, sakit kepala. Nah, sakit jatuh. Ya. Oleh karena itu perlu diketahui penyakit yang mana yang menyebabkan seseorang boleh tidak berpuasa. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, penyakit yang dikhawatirkan apabila dia berpuasa menyebabkan kebinasaan dirinya. Menyebabkan dia binasa atau menyebabkan lumpuhnya salah satu dari anggota tubuhnya. Atau akan menyebabkan munculnya penyakit yang berikutnya. Nah, jenis yang pertama ini boleh bagi seorang untuk tidak berpuasa. Jenis penyakit yang kedua, yaitu penyakit yang menyebabkan seseorang lambat sembuhnya apabila dia berpuasa, atau semakin bertambah sakitnya ketika dia berpuasa. Maka penyakit yang seperti ini diperbolehkan bagi seorang untuk tidak berpuasa. Adapun penyakit ringan yang tidak dikhawatirkan apabila dia berpuasa menyebabkan kebinasaan ataukah menimbulkan penyakit yang menyebabkan dia binasa atau tidak menyebabkan lambatnya sembuhnya dengan berpuasa atau tidak semakin menambah komplikasi penyakitnya, maka penyakit-penyakit yang ringan itu bukan merupakan uzur bagi seorang untuk meninggalkan puasa. Nah, karena yang namanya penyakit ya ada saja. Ada orang mukul sedikit sakit. Nah, jangan sampai seorang dengan alasan sakit akhirnya kemudian dia bermudah-mudahan membatalkan puasa di bulan Ramadan. Tentu yang demikian ini tidak diperbolehkan. Nah, jadi ini ma'asyarakat rahimakumullah, keadaan yang pertama. Seorang yang sakit yang melemahkan dia dari berpuasa. Namun diharapkan kesembuhan. Maka orang yang seperti ini, kapan dia sembuh, maka dia wajib untuk mengqadha. Nah, keadaan yang kedua, seseorang yang misalnya di pagi hari dia menetapkan puasa. Dia berpuasa, tiba-tiba di jam 10, jam 11 jatuh sakit yang menyebabkan dia lemah untuk berpuasa. Maka An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan tidak ada khilaf di kalangan para ulama, boleh baginya membatalkan puasanya. Nah, tidak melanjutkan puasa tersebut. Disebabkan karena dia jatuh sakit di tengah hari misalnya. Keadaan yang ketiga, seseorang yang sangat lapar dan sangat haus, yang apabila dia tidak makan menyebabkan kebinasaan. Menyebabkan kebinasaan. Maka Keadaan ini pun membolehkan bagi seseorang untuk membatalkan puasanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri kalian. "Wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah." Jangan kalian mencampakkan diri kalian kepada kebinasaan. Dan memaksakan diri dalam kondisi dia sudah terlalu lapar atau sangat haus, yang apabila dia bertahan menyebabkan dia mati misalnya, maka yang wajib bagi dia adalah memelihara jiwanya. Nah, dan tidak berpuasa. Adapun jenis yang kedua, orang yang lemah dari berpuasa adalah seseorang yang lemah, yang lemahnya ini terus-menerus. Lemahnya terus-menerus. Ya, seperti misalnya seorang yang sudah lanjut usia, sudah tua renta. Disebutkan dalam Munzir, kesepakatan para ulama bahwa orang yang sudah tua renta boleh baginya untuk tidak berpuasa. Jenis yang kedua, orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Misalnya dia mengidap penyakit yang tidak mungkin sudah. Atau jauh kemungkinan. Ya, dia sembuh. Sehingga tidak ada waktu bagi dia untuk mengqadha puasanya. Terus menerus dalam keadaan sakit. Nah, dua jenis ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tidak ada kewajiban baginya untuk berpuasa. Karena dia tidak mampu. Namun apakah wajib baginya untuk membayar fidyah? Ini juga menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Yang sahih dari pendapat para ulama, wajib baginya membayar fidyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin." Ayat ini itu diarahkan kepada orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua yang tidak lagi mampu untuk berpuasa. Maka orang yang seperti ini wajib hukumnya membayar fidyah. Pembayaran fidyahnya ta'amu miskin, memberi makan kepada satu orang miskin. Dan para ulama yang berpendapat adanya fidyah dinukil dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum. Dan diriwayatkan pula oleh Abad bin Humaid dari jalan An-Nadhr bin Anas bahwa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Wa kana qad kabur, dan beliau sudah tua renta. Fa at'ama miskinan kulla yawm, maka beliau membayar fidyah dengan memberi makan satu hari kepada orang miskin. Dan ini pendapat yang paling sahih dalam permasalahan ini. Tapi ikhwan, sampai di sini yang kita jelaskan, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.